Arsyil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du. Qala Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi rahimahullah, hafizahullah. Hafizahullah. Suratan. Ya. Di kitabih di Lu'lu'il Maknun di Siratul Nabiyil Ma'mun. Wafatul Khadijah radhiyallahu anha. Inna Khadijah radhiyallahu anha min ni'amillahi ta'ala al-jalilati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqad azaratuhu fi ahraj bi ahrajil awqati wa a'anathu ala iblaghi risalatihi wa sharakathu magharimal jihadil murri wa wasathu binafsiha wa maliha wa innaka lituhissa qadara hadhihi an-ni'am wa innaka la tuhissa wa innaka la tuhissu la tuhit na'am wa innaka la tuhissu qadara hadhihi ni'mati 'indama ta'lamu anna min zawjatin al-anbiya'i man hunna ar-risalata wa kafarna birijalihinna wa kunna ma'al musyrikina min qaumihinna wa alihinna harban 'ala Allahi wa rasulih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallam wa baraka ala 'abdihi wa rasulihi Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwatul kiram, kita lanjutkan pembahasan kitab kita Al-Lu'lu'ul Maknun, dan tema kita adalah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan bagian daripada nikmat-nikmat Allah yang begitu agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Istri beliau Khadijah lah yang senantiasa membela beliau dalam perkara-perkara sulit, dan senantiasa membela dan membantu beliau untuk menyampaikan risalah yang senantiasa mengiringi beliau dalam segala macam kesusahan dan kesulitan serta pahitnya dakwah. Dia telah menyerahkan segala-galanya untuk dakwah, mengorbankan dirinya dan hartanya. Engkau sungguh dapat merasakan besarnya nikmat ini ketika membandingkan sebagian nabi-nabi, istrinya ada yang berkhianat kepada mereka. Sebagaimana berkhianatnya istri Lut dan istri Nuh. Kata Allah, fakhanatahuma. Kedua-duanya berkhianat kepada kedua suaminya. Falam yughni anhuma minallahi syai'ah. Maka tak berguna keberadaan suaminya, suami keduanya yang merupakan rasul, bagi keduanya. Wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk. Ya. Maka ini nikmat besar di mana ibunda Khadijah menyertai Nabi dalam suka dan luka, dalam pahitnya dakwah, menyerahkan segala sesuatu yang dia miliki, apapun yang paling berharga dalam dirinya, hartanya, untuk Rasulullah SAW agar dapat mudah menyampaikan risalah. Ya, tentulah ini merupakan nikmat besar. Ya Allah SWT menegurkan kepada Rasulnya mulia sallallahu alaihi wasallam. Naam. Waktu wafatiha radhiyallahu anhu. Waktu wafatiha radhiyallahu anha. Rawal Imam al-Bukhari fi sahihihi an Hisham an abihi qala tufiyat Khadijatu qabla makhrajin nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinati bi 3 sanin. قال الحافظ ابن حجر في الفتح الباري وكان موتها رضي الله عنها قبل الهجرة 3 سنين وذلك بعد المبعث على الصواب بعشر سنين. نعم. Kapan wafatnya ibunda Khadijah? Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan dari Hisham dari ayahnya bahwasanya ibunda kita Khadijah itu wafat 3 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitabnya Al-Fathu wafatnya ibunda kita itu adalah 3 tahun sebelum hijrah. Diperkirakan yaitu sekitar 10 tahun setelah Nabi SAW diutus sebagai Rasul. Nabi berada di Mekah 13 tahun. Pada tahun ke-10 kenabian wafatlah ibunda kita Khadijah. Dan wafatnya itu adalah bersamaan dengan wafatnya itu 1 tahun bersamaan dengan wafatnya paman Nabi SAW Abu Talib. Naam. قلت ماتت رضي الله عنها قبل أن تفرض الصلاة بالإسراء والمعراج لكن اختلف في تعيين اليوم والشهر فقيل بعد وفاة أبي طالب بثلاثة أيام وقيل بشهر وقيل بشهرين. Berkata pengarang kitab kita ibunda Khadijah wafat sebelum diturunkannya kewajiban salat dalam peristiwa Isra Mi'raj. Karena peristiwa Isra Mi'raj adalah merupakan hiburan untuk Nabi yang sedang berkabung kesedihan mendalam dengan wafatnya dua orang yang senantiasa menyertai beliau, pamannya Abu Talib yang melindungi dia dari serangan Quraisy dan istrinya yang membantunya dalam menyampaikan dakwah dengan seluruh jiwa dan hartanya. Maka Allah anugerahkan kepada Nabi kenikmatan berupa Mi'raj yang terjadi setelah wafatnya ibunda Khadijah. Jadi wafatnya dia sebelum diwajibkannya salat. Ya, sebelum peristiwa Mi'raj. Walaupun terdapat perselisihan pada hari apa dia wafat. Ya. Kapan wafatnya? Sebagian mengatakan wafatnya 3 hari sebelum setelah wafatnya Abu Talib. Ada yang mengatakan 3 hari setelah Abu Talib wafat dia pun wafat. Ada yang mengatakan 1 bulan setelah wafatnya Abu Talib. Ada yang mengatakan 2 bulan. Naam. Wa dufinat radhiyallahu anha bil hajuni fi maqabir ahli Makkah wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hufratiha. ولم تكن صلاة الجنازة شرعت وكانت مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم معها 25 سنة فقد توفيت رضي الله عنها ولها من العمر 65 سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك في 50 من عمره. نعم. Kemudian dikuburkan ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha di tempat yang namanya Hajun. Dialah merupakan tempat pemakaman penduduk Mekah. Ya. Sekarang disebut dengan nama Ma'alah, Ma'alatun, tempat yang tinggi. Kemudian Rasulullah pun turun menyambutnya dalam liang lahatnya, dalam kuburnya. Dan ketika itu belum ada salat jenazah, belum disyariatkan. Ya. Maka keberadaan Nabi bersamanya sekitar 25 tahun. Kalau wafat dia berumur 65 tahun. Dan Rasulullah SAW berumur 50 tahun. Ya. Berarti rentang waktu, rentang jarak antara umur wafatnya ibunda Khadijah dengan Nabi. Ya, ketika itu Nabi berusia 50 tahun, dia wafat berusia 65 tahun, ada 10 tahun. Naam. Huznur Rasul sallallahu alaihi wasallam alaiha radhiyallahu anha wa qad wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad wajida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li faqdi Khadijah radhiyallahu anha wa lazima بيته وأقل الخروج قال ابن سعد في طبقاته لما توفي أبو طالب وخديجة بنت خويلد رضي الله عنها اجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبتان فلزم بيته وأقل الخروج. نعم. Kesedihan yang menimpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas wafatnya istrinya. Sungguh Nabi bersedih dengan kehilangan Khadijah radhiyallahu anha warḍaha. Maka Rasulullah pun ya beberapa saat banyak berdiam di rumah, sedikit keluar. Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqatnya menyebutkan terkala wafat Abu Talib dan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, berkumpul dua musibah mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun senantiasa mendiami rumah, sedikit keluar. Naam. Hadyuhu sallallahu alaihi wasallam indal musibati kana min hadyihi sallallahu alaihi wasallam indal musibati as-sukunu war-ridha biqada'illah walhamdulillah wal-istirja' wa yabra'u mimman harraqa li ajalil musibati siyabahu aw rafa'a sawtahu bin nadabi wan niyahati au halaqa laha sya'ruhu. Ya, petunjuk Nabi ketika mendapatkan musibah. Di antara petunjuk atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang mendapat musibah sebagaimana yang telah menimpa beliau, beliau lebih banyak berdiam. Ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Banyak memuji Allah, mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan beliau berlepas diri daripada perilaku orang-orang jahiliyah yang terdahulu, yang ketika dapat musibah mereka mengoyak-ngoyak baju, mengangkat suara dengan berbagai macam ucapan-ucapan ratapan, sebagian bahkan mencukur rambut. Maka beliau tidak demikian. Nah, Fatmu Khadijah binti Khuwailidin radhiyallahu anha. روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها وبشرها ببيتٍ في الجنة من قصب لا صحب فيه ولا نصب. Keutamaan ibunda Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Al-Imam Al-Bukhari Muslim meriwayatkan dalam kitab sahih keduanya dari Abu Hurairah berkata, ya, Abu Hurairah pernah Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, inilah istrimu Khadijah bintu Khuwailid. Dia datang membawakan kepadamu wadah air atau wadah makanan di dalamnya ada lauk atau makanan atau minuman. Maka jika dia datang kepadamu, sampaikanlah kepadanya salam dari Tuhannya dan dariku, kata Jibril. Ya, Jibril menyampaikan salam dari Allah untuk Khadijah dan darinya. Sampaikan kepadanya salam dari Tuhannya dan dari dariku, yaitu Jibril, dan beritakan kepadanya dengan berita gembira surga yang menantinya, surga yang terbuat dari lu'lu' al-mujawwaf qasab. Ya, kata para ulama maknanya adalah al-lu'lu' al-mujawwaf, dari batu lu'lu' permata yang indah. La sakhaba fihi wa la nasab, ya, tak ada padanya orang-orang yang berteriak teriakan-teriakan, ya, sebagaimana di pasar. Wa la nasab, tak ada padanya sedikit pun lagi keletihan. Ya, ini berita kepada ibunda kita Khadijah. Allah sampaikan salam melalui Jibril kepadanya, dan salam Jibril, Allah janjikan untuknya surga yang penuh dengan kenikmatan. Tak ada padanya keletihan, tak ada padanya segala macam kotoran-kotoran dunia, hiruk pikuk dunia. Naam. Qala As-Suhaili munasabatu hataini sifataini a'ni al-munaza'ata wat-ta'aba annahu sallallahu alaihi wasallam lamma da'a ila al-islam ajabat Khadijatu taw'an falam tuhwijhu ila rab'i sawtin wala munaza'atin wala ta'abin bidzalik bal azalat anhu kulla nasabin wa anasathu min kulli wihshatin wa hawwanat alayhi kulla makruhin fanasaba an yakuna manziluha allazi basharaha bihi rabbuha bisifati muqabilati li bi'aliha. Naam. Berkata As-Suhaili, adapun kaitan bentuk surga yang disiapkan untuk ibunda kita dengan kata-kata la saqafa fihi wala nasab, tak ada pada teriakan-teriakan hiruk pikuk, tidak ada pula padanya keletihan. Ya, maksudnya bahwasanya terkadang Nabi menyeru ibunda kita kepada Islam, dia menerima dengan kepatuhan, ketundukan, ya, tak perlu mengangkat-angkat suara, ya, tak perlu menentang Nabi, dan dalam hal itu tak perlu dia berletih-letih, bahkan dihilangkan segala macam bentuk keletihan, ya, kesulitan dalam menerima Islam yang tentunya banyak tantangannya. Bahkan dia yang senantiasa menenteramkan Nabi dari segala macam kegelisahan, kekhawatiran. Dialah yang senantiasa menghibur Nabi dari segala macam kesulitan. Karena itulah Allah SWT berikan kepadanya istana di surga dengan sifat yang ada pada dirinya, tak ada padanya hingar-bingar suara, ya, tak ada padanya kesulitan. Naam. وروى ابن حبان في صحيحه والترمذي والإمام أحمد بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وآسية امرأة فرعون. Al-Imam Ibn Hibban dalam sahihnya meriwayatkan dari Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, cukuplah bagi kalian wanita-wanita yang paling utama di atas alam semesta ini, Maryam bintu Imran ibunda Isa, Khadijah bintu Khuwailid istri Nabi yang pertama, Fatimah bintu Muhammad putri Nabi yang terkecil, dan Asiyah istrinya Fir'aun. Inilah empat wanita yang paling utama di atas alam semesta. Naam. Qala al-Hafiz bin Katsir wal qadru mushtaraku baina Asiyata wa Maryama wa Khadijata أن كل منهن كفلت نبيا مرسلا وأحسنت الصحبة في كفالتها وصدقته مآسية ربت موسى عليه السلام وأحسنت إليه وصدقته حين بعث ومريم عليها السلام كفلت ولدها أتم كفالة وأعظمها وصدقته حين أرسل وخديجة رضي الله عنها رغبت في تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وبذلت بذلك أموالها وصدقته حين نزل عليه الوحي من الله عز وجل. الحافظ ابن كثير رحمه الله menyebutkan ada hubungan kesamaan antara tiga wanita yang paling utama di atas permukaan alam semesta ini, antara Asia, Maryam, dan Khadijah, di mana semua mereka pernah mengasuh, ya, Nabi, pernah bersama Nabi, mengagungkan Nabi, mengurus Nabi, memberikan Nabi makanan, minuman. Ya, inilah hubungan antara ketiganya. masing-masing di antara ketiga wanita tersebut, Asiyah mengasuh Nabi Musa, Maryam mengasuh Nabi Isa, Khadijah pun demikian. Ya, dialah yang ya senantiasa memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwah. Ketiga-tiganya begitu indahnya dalam mengagungkan nabi-nabi tersebut, memeliharanya, menjaganya. Ya. Maka Asiyah dia telah memelihara Musa, berbuat yang terbaik untuk Musa, membenarkan Musa ketika menjadi rasul. Maryam pun demikian. Ya. Dia memelihara putranya Isa dengan sempurna, mengagungkannya, membenarkannya ketika menjadi rasul. Khadijah pun demikian. Ya, dia yang berusaha bagaimana supaya dapat menikah dengan Rasulullah, dan dialah yang telah menyerahkan semua hartanya untuk dakwah dan membenarkan Nabi ketika datang kepadanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, faddal. Rawa Imam Al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu nisa'iha Maryam wa khairu nisa'iha Khadijah. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam hadis dalam kitab sahih keduanya dari Ali bin Abi Talib, Rasulullah bersabda, sebaik-baik wanita adalah Maryam dan sebaik-baik wanita adalah Khadijah. Nah, qala Imam An-Nawawi wal Azhar anna ma'nahu anna kullan anna kullu wahidatin minhuma khairu nisa'il ardi bi 'usriha. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan yang lebih jelas maknanya, bahwasanya setiap dari kedua orang ini, Maryam dan Khadijah, adalah wanita terbaik di zamannya. Ya, pada masa Isa bin Maryam, yang terbaik adalah Maryam. Pada masa yani Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik adalah Khadijah. Naam. Warwa Imam Ahmad fi musnadihi wa Ibn Hibban bi sanadin sahihin an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ardi khututan arba'atan qala atadruna ma hadha qalu Allahu wa rasuluhu a'lam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdul nisa'i ahli jannati Khadijatu bintu Khuwailidin wa Fatimatu bintu Muhammadin wa Maryamu bintu Imrana wa Asiyatu bintu Muzahimin imra'atu Fir'aun. Nah, Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dan Ibn Hibban meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ibn Abbas radhiyallahu anha, Rasulullah pernah menulis di atas tanah, menggambar, mencoret 4 garis, dan dia berkata, tahukah apa ini? Kata mereka, Allah Rasul lebih mengetahui. Kata Nabi, seutama-utamanya wanita ahli surga adalah Khadijah bintu Khuwailid dan Fatimah bintu Muhammad dan Maryam bintu Imran dan Asiyah bintu Muzahim istrinya Fir'aun. Naam. Warwa Imam Al-Bukhari fi sahihihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ghirtu ala ahad min nisa'in nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah wa ma ra'aituha walakin kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqsiru dhikraha wa rubbama zabaha syatan wa rubbama dhaba syata summa yuqatti'uha a'dha'an summa yab'asuha fi sada'iqi Khadijah parubbama qultu lahu ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah fa yaqul innaha kanat wa kana li minha waladun. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Aisyah, Aisyah adalah istri Nabi yang ketiga dinikahin. Ya, yang pertama Khadijah, wafat Khadijah dia menikahi Saudah bintu Zam'ah, setelah itu dia menikahi Aisyah. Saudah ya berumur. Adapun ibunda Aisyah dinikahi Nabi masih muda. Ketika itu berusia 7 tahun. Dan Rasulullah SAW bercampur dengannya ketika ibunda kita berusia 9 tahun di Madinah. Dan usia 9 tahun bagi sebagian wanita di zaman itu, bahkan sebagian wanita di zaman sekarang adalah usia mereka telah baligh, telah dewasa. Jangan disamakan antara zaman dengan zaman. Ya. Maka ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabi." Ma ghirtu ala Khadijah, aku tak pernah merasa cemburu yang bersangatan kepada seorang pun daripada istri Nabi, melainkan ya perasaan cemburuku kepada Khadijah. Ya, cemburunya aneh, cemburunya kepada orang telah meninggal. Aku tak pernah cemburu dengan istri Nabi yang masih hidup, yang aku cemburu pada Khadijah yang telah meninggal. Padahal aku tak pernah melihatnya, kata ibunda Aisyah. Tapi karena Nabi selalu yukthiru dzikrah, selalu menyebut-nyebutnya. Bahkan terkadang Nabi SAW sengaja ya menyembelih seekor kambing, kemudian dia potong-potong kambing tersebut, dia kirimkan kepada sahabat-sahabat Khadijah. Terkadang aku cemburu berkata kepadanya, ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Tak adakah di dunia ini wanita kecuali Khadijah saja? Kata ibunda Aisyah. Apakah dunia ini hanya Khadijah saja yang ada, tak ada yang lain? Fa yaqulu, maka Nabi menjawab, innaha kanat wa kanat. Dia itu seperti ini, dia itu seperti ini. Ya. Dia berakal. Dia membantuku dengan semua hartanya, menyerahkan segala jiwa dan raganya, hartanya untuk dakwah. Wa kana li minha walad, dan darinya lah kuperoleh anak. Yang membuat ibunda kita terdiam. Sudah jam 6. Sabar aja ya. Tunggulah minggu depan. Tak sabar baca sendiri. Allahu taala alam, wa sallallahu wasallam li Muhammad.